Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala terkait dengan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, di sini kata beliau, minal usul allati man taraka minha khaslatan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi fa'ala al-mu'min ayyumina bi anna al-qadara kullahu khairahu wa syarrahu min Allah tabaraka wa taala. Itu pada halaman yang ke-13, yaitu paragraf yang kedua dari yang terakhir. Dan termasuk pokok-pokok agama ini, pokok-pokok sunnah, yang barang siapa meninggalkan darinya satu bagian saja, ya, yang bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, barang siapa yang ya, meninggalkan salah satu bagian ini, maka dia lam yakun min ahliya, bukan termasuk dari ya, ahlul iman, atau dikatakan ahlus sunnah, bukan termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori ahlus sunnah ketika dia menolak, meninggalkan keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ketika tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah, maka dia adalah ahlul dalal, ahlul ahwa, yaitu para pengekor kesesatan, pengekor hawa nafsu. Maka kata beliau, fa'alal mu'min ayyumina bi annal qadara khayram kullahu khairahu wa syarrahu min Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib atas seorang mukmin untuk beriman kepada takdir Allah seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, bahwasanya itu semuanya adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wa qad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasitiyah wa ghairiha anil qadri wa annahu darajat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Wasitiyah, atau Syekhul Islam pernah menyinggung, membicarakan, yaitu berbicara terkait apa-apa yang berkaitan tentang takdir ini, bahwasanya takdir ini ada beberapa tingkatan di dalam masalah keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Faddarajatul ula, derajat yang pertama, ilmullahil muhit bikulli syai', bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya, yang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya, meliputi segala sesuatu, yaitu beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, maha mengetahui, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut meliputi segala sesuatu, zahiran wa batina, baik yang zahir maupun yang batin, tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan sebagaimana yang dikatakan mereka, orang-orang para pengingkar takdir, atau orang-orang yang sesat di dalam permasalahan takdir ini, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah tahu kejadian sesuatu ketika sudah terjadi perkara tersebut baru tahu. Bukan demikian pemahamannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu ya, perbuatan tersebut, perkara tersebut ya, bahkan sebelum terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan itu semuanya, telah mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, mentakdirkan segala sesuatu ya, sebelum menciptakan langit dan bumi tersebut dengan jarak 50 ribu tahun. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, ya, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah telah mentakdirkan itu semuanya. Segala sesuatu yang akan terjadi Naam. Alimallahu bi ilmihil qadim al azali. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan ilmunya. Ya. Terhadap segala sesuatu dari makhluknya, saghirihi wa kabirihi, baik yang kecil maupun yang besar, dakikihi wa jalilihi, baik yang lembut maupun yang jelas. Sesuatu yang tersembunyi maupun yang nampak. Thumma sajjala dzalika fi kitabin mahfud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mencatat itu semuanya di dalam Lauhul Mahfud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddarallahu maqadira kulla syai'in qabla an yahluka as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan di sini oleh beliau juga, Allah mentakdirkan ketentuan-ketentuan seluruh makhluk atau segala sesuatu qabla ayakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah, sebelum menciptakan langit-langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Ya. Allah telah menentukan itu semuanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa qala alaihi salatu wassalam awwalu ma khalaqallahul qalam fa qala lahu uktub. Ya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pertama apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Itu pena untuk mencatat, ya, dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu uktub, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam tersebut, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, kemudian al-qalam tersebut mengatakan, apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kain ila qiyamis saah, maka tulislah apa-apa yang akan terjadi, ya, apa-apa yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, mentakdirkan segala sesuatu tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara sebelum terjadinya perkara tersebut. Ya, ini adalah derajat yang pertama bahwasanya kita harus beriman tentang ilmu Allah. Allah Maha mengetahui baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa di sana ada sebagian manusia yang berpemikiran bahwa Allah Maha mengetahui setelah perkara tersebut terjadi. Kalau terjadi baru Allah mengetahui. Maka ini adalah batil. Kemudian derajat yang kedua, thumma darajatus tsaniyah wa hiyal imanu bi masyiatillahi al-'amah asy-syamilah likullil asya. Yaitu derajat yang kedua adalah beriman tentang masyiatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, yang mencakup segala sesuatu. Maka kita harus yakin bahwasanya apa yang terjadi, ya, itu adalah semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian dikatakan bahwasanya manusia itu seperti robot. Ya, dipaksa, tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Ya. Sebagaimana Ahlul Jabr atau Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa. Ya. Mereka dari sisi ini mereka meyakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-masyiah, yaitu Allah Maha menghendaki, tetapi kebablasan, berlebihan dia. Sampai-sampai meyakini bahwasanya makhluk itu dipaksa, Jadi berbuat maksiat juga dipaksa, berbuat ketaatan juga dipaksa. Ya. Maka ini adalah keyakinan yang batil juga. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasannya semua apa yang terjadi dari perbuatan makhluk atau apa yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluk yaitu manusia di sini adalah mereka memiliki ikhtiar, memiliki pilihan, memiliki kehendak juga. Walaupun kehendak makhluk adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kemudian seperti robot. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang ahlul ma'asi yang mereka berdalil bahwasanya ya saya ini bermaksiat seperti ini ya karena takdir Allah, itu beralasan dengan takdir. Karena enggak mau tobat dia alasannya lah saya ini ya karena ya sudah dikehendaki Allah saya berbuat zina, berbuat maksiat, berbuat meminum khamar, ini adalah kehendak Allah. Maka tidak boleh yang seperti ini. Berdalil berbuat maksiat kemudian berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia memiliki kehendak, memiliki iradah untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Maka Ahlul Jabr atau Jabriyah ini adalah mereka meyakini juga tentang masyiatullah tetapi mereka terlalu berlebihan. Ini satu. Yang kedua, orang-orang Qadariyah yang mereka sama sekali tidak berkeyakinan bahwasanya ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya apa yang diperbuat makhluk ya, apa yang dilakukan oleh makhluk itu ya kehendaknya dia sendiri, artinya ketentuan dia sendiri, tidak ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman adanya takdir. Ya. Mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada makhluk yaitu perbuatannya makhluk sendiri. Ya, maka Ahlus Sunnah adalah tengah-tengah di antara mereka. Tetap meyakini masyiatullah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu. Tetapi manusia memiliki iradah, memiliki ikhtiar, pilihan. Tetapi pilihan atau ikhtiar yang ada pada manusia tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu dipahami ya, tengah-tengahnya Ahlus Sunnah dari berbagai firqah yang ada. Khususnya dalam bab takdir Allah atau dalam babul qadar ini, dalam bab masalah takdir. Ya, tidak sebagaimana berlebihannya Jabriyah ya, yang sampai mengatakan manusia itu dipaksa seperti robot. Atau tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Qadariyah yang menafikan atau meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh beliau Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di sini, wal iman bi qudratihi allati yakhluqu biha kullal asya', fama min ma'dumin aw mawjudin sabiqan aw lahiqan saghiran aw kabiran qawlan aw fi'lan harakatan aw sukunan la tahsulu illa bi masyiatillah. Itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, bahwasanya Allah menentukan apa yang ya Allah Subhanahu wa taala jadikan segala sesuatu tersebut, maka baik perkara-perkara yang kecil maupun yang besar, baik perkara yang ya di sana ada perbuatan, ada gerakan ataupun ya yang bergerak maupun yang diam, maka semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tujadu illa bihalqillah. Dan tidak ada hal tersebut kecuali dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ijaduhu iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la ya'jizuha syai'. maka adanya perkara tersebut adalah dengan kehendak Allah dan takdirnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma dzalika arsalallahu ar-rusula. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitabnya. Yukalliful ibada bi awamirihi wa nawahih wa aqaid wa ibadat wa masyakala dzalik. Maka oleh karena itu Allah mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, yang Allah membebani kepada hamba-hambanya dengan perintah, dengan larangan, dengan akidah, keyakinan-keyakinan, dan ibadah-ibadah, dan yang semisalnya. Fal muti yuti'u bikhtiarihi wa iradatihi. Maka orang yang bertakwa, maka dia bertakwa kepada orang yang taat kepada Allah, maka dia taat dengan ikhtiar dan kehendaknya. Ya. Tetapi sekali lagi, ya, tidak menafikan adanya takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang taat, ya, dia ingin taat, maka dia memiliki ikhtiar untuk taat. Orang yang maksiat, maka dia bisa meninggalkan maksiatnya sebenarnya. Bukan dia dipaksa. Bukan dia seperti robot dipaksa untuk berbuat maksiat. Maka hati kecilnya bisa tahu bahwasanya dia bisa meninggalkan hal ini sebenarnya, cuma karena hawa nafsunya, ya. Akhirnya dia pun lebih mengutamakan maksiat yang tersebut. Maka oleh karena itu kata beliau di sini, seorang yang taat itu bisa taat dengan ikhtiar yang ada pada dirinya. Tetapi hal tersebut wadzalika la yunafi masyiatallah, tetapi tidak menafikan, meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka masyiah seorang hamba ditetapkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tentunya itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa-apa yang kalian kehendaki, maka itu semuanya tidak lain adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi di sini, ya, terkait dengan orang yang bertakwa, orang yang taat, maka dia taat. Ya. Maka itu pun tidak lepas dari kehendaknya atau ikhtiar yang ada pada dirinya, iradah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan ketaatan atau upaya dia tersebut untuk taat tadi. Ya. Maka kalau seandainya seorang ingin taat tetapi dia tidak mau berusaha, maka pada dasarnya dia tidak berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri merubah diri-diri mereka. Kalau mereka ingin taat, kalau mereka menjadi orang yang bertakwa, maka mereka harus berusaha merubah diri mereka. Ya, berarti ada itsbat di sana masyiah, kehendak yang ada pada hamba tersebut. Tetapi sekali lagi, kehendak yang ada pada hamba tidaklah menafikan adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan, akan memudahkan seorang hamba kepada apa yang dia diciptakan kepadanya. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu ta'ah, maka dia pun dimudahkan untuk menjalankan amal ketaatan. Ya. Kalau dia dimudahkan menjadi ahlu syaqawah, orang-orang yang celaka, maka dia pun dimudahkan kepada amalan-amalan orang-orang yang celaka. Maka tinggal kita, kalau kita ingin selamat, maka kita harus berusaha untuk merubah diri kita menjadi orang baik, menjadi orang yang taat. Maka Allah akan mudahkan hambanya. Allah akan menolong hambanya. Ya. Dalam urusan dunia yang sering kita ulang, ya, manusia ingin mendapatkan harta saja, berusaha dia mencari nafkah, ya, berusaha dia banting tulang untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya. Tapi dalam urusan akhirat nol. Tidak mau berusaha. Ya sudahlah, nanti nunggu dapat hidayah. Seolah-olah demikian. Nah, ini pentingnya beriman terhadap takdir Allah. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang penting dalam permasalahan ini bahwa jangan sampai seorang di dalam masalah iman kepada takdir Allah pesimis. Kemudian suudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlemah hati. Kemudian mengatakan, ya saya sudah berusaha seperti ini toh nanti seolah-olah pesimis dia. Ya. Maka tentunya jangan sampai kemudian kita suudzon. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Kalau seorang hamba terus berusaha untuk mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan amalannya, maka Allah akan mudahkan dia. Ya. Jangan pesimis, saya sudah begini, ya nanti kalau ternyata masuk neraka ya sudah. Seolah-olah seperti itu. Na'udzubillah. Jangan sampai. Harus kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, tidak akan menyesatkan hambanya yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam amal saleh, dalam amal ibadah. Tapi ya, husnudzan di sini bukan berarti maknanya ujub, bangga diri. Wah, saya pasti, kalau saya pasti akan mati dalam, bukan demikian. Kalau saya pasti akan istiqomah, bukan demikian. Kalau saya pasti akan masuk surga, bukan demikian. Maknanya husnudzan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kalau ternyata kemudian kita jatuh dalam perkara-perkara yang tidak kita harapkan, itu bisa jadi adalah kekurangan yang ada pada kita. Ya. Subhanallah, berjalannya waktu ternyata dia jatuh, ya, dalam perkara-perkara kemaksiatan mungkin. Ya. Bisa jadi karena kelemahan imannya yang dia tidak berusaha menjaga keimanannya, salahnya dia sendiri. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma dzalamahumullah. Tetapi siapa yang berbuat zalim? Walakin anfusahum yadzlimun. Tetapi dirinya sendirilah. Ya. Walakin anfusuhum yadzlimun. Tetapi diri-diri mereka itulah sendiri yang berbuat zalim. Yang berbuat aniaya. Akhirnya al-jazaa' min jinsil amal. Balasan suatu perkara sesuai dengan apa yang diusahakan. Kalau dia ingin taat, ya dia berusaha semaksimal mungkin. Ya. Maka termasuk dari amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hambanya terus istiqomah di atas jalan ketaatan, di atas jalan istiqomah adalah al-ikhlas. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang berat. Dan sabar di atas keikhlasan. Ya. Kadang-kadang seorang sudah berusaha untuk ikhlas, tapi diuji, ya. Diuji dengan keadaan saudaranya, ya. Mungkin dalam perkara-perkara yang terkandung padanya ta'awun, ya. Ya. Seorang memang tidak dituntut untuk kemudian dia, ya. Atau bahkan perkara-perkara yang di sana di luar batas kemampuannya, tetapi tentunya ketika dia mampu untuk dia berbuat, ya, untuk beramal saleh. Ketika manusia tidak mengetahui hal tersebut, tidak perlu kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya. Tidak perlu kita, ya, oh saya sudah begini loh, saya sudah begitu loh. Ya, hati-hati, hati kita ini lemah. Ya. Bahkan para salafus saleh mereka sangat takut kalau seandainya amalan-amalan yang dia kerjakan tersebut diketahui orang lain, terutama amalan-amalan yang di sana. Ya, seorang disunahkan untuk menyembunyikan amalan tersebut seperti amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan ibadah nawafil, nafilah. Ya. Maka demikian juga dalam bab yang lebih luas, dalam masalah ta'awun, dalam masalah kerjasama. Ya. Kalau kita mampu kita kerjakan, tidak usah, oh saya sudah berbuat begini loh, saya sudah berbuat begitu loh. Ya. Kalian di mana? Kalian demikian, jangan demikian. Keikhlasan ini adalah penting. Ya. Yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berikan uzur kepada saudara kita ketika mereka mungkin luput, mungkin bisa jadi ada yang tidak ikut andil dan sebagainya. Ya, kita berikan uzur. Ya. Dengan perkara-perkara tersebut maka Allah akan menjaga amalan kita. Amalan-amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sirna ketika rusak niatan-niatan kita. Ya. Bahkan amalan yang kecil, tetapi itu diiringi dengan ikhlas, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyingkirkan duri di jalan. Menyingkirkan sesuatu yang kotor di masjid. Karena keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, enggak perlu kita mengatakan, "Oh, tadi saya nyingkirkan duri di jalan loh." Ya. Kok kalian enggak nyingkirkan duri di jalan sih? Ya. Enggak perlu. Sudah. Kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya itu adalah dalam rangka mengharapkan ajar risi Allah. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil karena niat. Amalan jihad fisabilillah bisa hancur, bisa kecil di sisi Allah karena niat. Niatnya tidak ikhlas. Niatnya agar dikatakan sebagai pemberani. Niatnya agar dikatakan sebagai seorang yang berani. Ya, dikatakan sebagai mujahid dan sebagainya dan yang semisalnya, atau dikatakan seorang yang mati syahid, atau dikatakan dipuji oleh manusia demikian dan demikian, maka hati-hati, bisa hancur amalan tersebut. Ya. Tetapi kata beliau, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, dan berapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar karena niat yang ada pada seorang hamba. Dia jadi mungkin menyingkirkan duri yang ada di jalan. Mungkin ada yang kotor di masjid, walaupun sedikit. Ada kertas, ya. Di antara disunahkan masjid adalah berusaha kita menjaga kebersihan masjid, ya. Bukan, wah, saya kan bukan pengurus masjid ini, biarlah. Jangan. Kita lihat ada kertas kotor, kita ambil, masukkan ke saku kita. Nanti kita buang, ya. Ya. Maka masjid itu lebih mulia daripada pakaian kita. Kadang, masa sampah taruh di baju saya sih, ya. Dalam keadaan kita kesulitan untuk langsung keluar, mungkin ada kertas, tidak apa-apa selama bukan perkara yang najis. Ya. Kalau kita mampu dibuang dulu. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan dalam posisi sudah jamaah banyak, kita mau keluar juga kesulitan, ada kertas, ada ya tali atau ada kotoran, ya diambil masukkan saku. Ya. Maka sesungguhnya hal-hal yang seperti itu adalah termasuk dari menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiarnya. Wa may yu'adzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati yang ada pada seorang hamba. Ya. Maka demikian juga terkait dengan perkara-perkara yang lainnya, keikhlasan sangat butuh. Ya. Dibutuhkan oleh seorang hamba di dalam keistiqomahan dia. Bahkan akan dijauhkan dia dari berbagai kejelekan-kejelekan yang ada di dunia. Demikian juga di akhirat kelak. Bagaimana kisah Nabi Yusuf yang sering kita ingat, sering kita ulang. Yang beliau diselamatkan dari ujian fitnah wanita. Karena apa? Karena beliau termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasya' innahu kana min ibadinal mukhlasin. Maka demikian kami palingkan dari diri Nabiullah Yusuf alaihissalam dari kejelekan, dari perbuatan keji, perbuatan zina, ya. Karena apa? Karena beliau adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka sekali lagi bahwasanya Allah tidak mendzalimi hambanya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan sedikitpun amalan seorang hamba. Innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang yang beramal di antara kalian, walaupun amalannya sedikit. Ya. Walaupun amalannya sedikit. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Rabi', "Faman ata'a wasalaka sabilar rusulil kiram fajaza'ul jannah." Maka barang siapa yang dia mentaati Allah dan meniti jalan-jalan para rasulnya yang mulia, maka balasannya adalah surga. Wa man asar rusula wa kadzdzabahum wa khalafahum husiba 'ala dzalika wa juziya 'ala miqdarin khirafihi. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada rasul, para rasul, dan mendustakan mereka dan menyelisih mereka, maka dia akan dihitung, dibalas dengan sesuai apa yang dia menyimpang padanya. In kana kufran fannaru khalidan mukhalladan fiha. Kalau itu bentuknya kekufuran penyimpangannya tadi, maka ancamannya adalah neraka. Di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Ya, kufur yuh mukhrij minal millah, yaitu kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wa in kana min ashabil kaba'ir yadkhulu tahta masyiatillah insya'a 'afa anhu wa insya'a 'adzabah. Kalau dia termasuk dari pelaku dosa besar, ya, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka dia masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab hamba tersebut terlebih dahulu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka syahid pembahasan ini kata beliau asy-syahid, innal imana bil qadari khairi wa syarrih la yunafil qiyam wan nuhud bisyara'i. Bahwasanya iman kepada takdir Allah, baik yang takdir baik maupun yang buruk, tidak menafikan al-qiyam, yaitu penegakan atau beramal saleh, menegakkan amal saleh, wan nuhud bisyara'i, yaitu bangkit menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka beramalah setiap segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Hadis ini adalah terkait dengan yang ketika itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu kecuali sudah ditulis tempat duduk kalian. Apakah seorang itu di jannah ataupun di neraka? Di jannah ataupun di annar, di surga maupun di neraka sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat ketika mendengar hal tersebut, afala nattaqil ya Rasulullah? Kalau gitu apakah kemudian tidakkah kita bersandar saja ya Rasul, kan sudah ditentukan siapa di antara kita yang ahlul jannah, siapa yang ahlul nar? Sudah ditentukan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la i'malu. Tidak, tetap kalian beramal, tetap kalian beramal. Ya. Jangan kemudian menyandarkan bahwasanya Allah telah menetapkan, ya, si fulan atau si alan bahwasanya dia adalah ahlul jannah atau ahlul nar, kemudian ya sudahlah, kita bersandar kepada takdir Allah saja. Tetapi tetap dia berusaha mengambil asbab. Kalau dia ingin baik, maka dia berusaha beramal saleh. Kalau dia ingin menjadi ahlul jannah, maka dia mengambil jalan-jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka beramalah setiap orang itu adalah dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan padanya. Nah, maka jangan dia pesimis, ya. Jangan dia kemudian suudzon, berburuk sangka kepada Allah, bahkan mengatakan Allah itu zalim. Ya. Itu buktinya, itu tetangga saya, masya Allah, dia tiap hari ke masjid. Akhirnya matinya kok di diskotik. Matinya dalam keadaan minum khamer. Jangan demikian, jangan suudzon kepada Allah. Dia mati dalam keadaan dengan tanda-tanda su'ul khatimah, itu sesuai dengan apa yang dia, sesuai dengan apa yang dia perbuat. Allah maha tahu bagaimana seorang hamba dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ya. Bagaimana kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahlul jannah, ya, yang kemudian akhirnya apa, dia masuk ke dalam api neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu anil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahlul jannah, amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, sampai tidak ada yang ada jarak antara dirinya dengan surga Allah kecuali hanya satu hasta. Kemudian mendahului kepadanya takdir Allah. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian pada akhirnya dia ternyata beramal dengan amalan kesesatan, amalan ahlun nar, amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia mati dan dia pun masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang tersebut mati dalam keadaan kesesatan, padahal awalnya adalah sebagai orang-orang yang beramal dengan amalan ahlul jannah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Balasannya adalah sesuai dengan apa yang dia usahakan sendiri. Bukan Allah berbuat zalim, bukan Allah berbuat aniaya. Tetapi adalah sesuai dengan apa yang dia perbuat sendiri. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang tersebut mati dalam keadaan seperti itu, walaupun awalnya adalah dia beramal dengan amalan saleh, dengan amalan ahlul jannah, karena pada dasarnya dia beramal dengan amalannya ahlul jannah fima yabdulin nas, dari apa yang nampak di hadapan manusia saja. Oh, apa yang nampak secara zahir di hadapan manusia memang dia ahlu taat. Dia adalah beramal dengan ketaatan, amalan-amalan saleh, tetapi ternyata hati yang mengetahui adalah Allah. Allah yang maha mengetahui hatinya, dia ternyata menyembunyikan berbagai kerusakan niat, berbagai kerusakan penyimpangan bisa jadi. Ya. Mungkin di hadapan manusia yang nampak adalah dia ahlu taat. Tapi ternyata akhirnya al-jaza min jinsil amal, balasan suatu perkara dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dia mati dalam keadaan mati dengan su'ul khatimah na'udzubillah, karena ternyata tidak ada keikhlasan yang ada pada niatnya. Allah yang maha tahu apakah hamba tersebut diberikan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, yang mati, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka kita minta kepada Allah, minta kepada Allah istiqamah, kemudian ikhlas, menjaga keikhlasan tersebut dalam amal saleh, dalam amal ibadah. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh beliau, setelah menyebutkan i'malu, hadis tadi, i'malu fakulun miyassarun lima khulikalah. Kemudian di dalam halaman yang ke-15, beliau mengatakan, fa'ahlus sa'adati, dalam awal-awal, yaitu pada baris pertama, fa'ahlus sa'adati yassaruna li'amali ahli sa'adah. Maka orang-orang yang bahagia, maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahlu sa'adah. Yaitu akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang berbahagia. Yaitu maksudnya apa? Beramal dengan amalannya ahlul jannah. Wa ahlu syakawati yuyassaruna li'amali ahli syakawah. Maka orang-orang yang celaka, maka dia pun dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahli celaka juga. Wa qawluhu i'malu, maka ucapan Nabi i'malu tadi, beramalah, yakni i'malu bi syara'illah, yaitu beramalah dengan syariat-syariat Allah. Wa'malu bima ja'at bihi rusul, dan beramalah dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Ati'ur rusula, dan taatlah kepada rasul-rasulnya. Li'annallaha a'taka ikhtiyaran, karena Allah memberikan kepadamu ikhtiar, pilihan, kehendak. Wa'ataka kudratan, dan Allah memberikan kepadamu kudrah, kemampuan. Manusia itu tidak dipaksa, tidak seperti robot, tapi diberikan ikhtiar juga. Wa ataka aqlan tumayyizu bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal, dan Allah memberikan kepadamu akal yang sehat, yang bisa membedakan antara yang benar mana yang salah. Allah sudah tunjukkan mana yang benar mana yang salah, dan diberikan kepadamu akal yang sehat untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah tersebut. Fitrah yang lurus. Wal huda wal dalal, petunjuk dan kesesatan. Wa ta'ah wal maksiyah, dan ketaatan dan maksiat. Berbeda dengan seorang yang sudah rusak, maka dia melihat, ya, sudut pandang dia ketika melihat perkara-perkara tersebut terbalik. Ya. Akal sehatnya sudah bukan sehat lagi, akal yang sudah rusak. Ya. Terbalik dia, al-haq menjadi kebatilan, kebatilan menjadi al-haq. Wallahu yuhasibuka ala ma'ataka min hadhil alat, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghisab dirimu atas apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu dari perkara-perkara tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman dengan takdir Allah, justru dia semakin bersemangat untuk beramal saleh. Karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Allah akan memudahkan jalan hambanya yang taat, yang berusaha mencari ya, keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ketika menyebutkan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh dia akan diberi, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya hidayah menuju jalan-jalan kami, jalan-jalan keridhaan kami, jalan-jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu maksudnya apa? Bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh untuk takwa, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk ikhlas, maka Allah akan mudahkan hamba tersebut. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Tinggal apakah kita ini adalah hamba Allah yang benar-benar ikhlas dalam ibadah, atau ternyata kita melalaikan keikhlasan tadi. Dan kita tidak bisa memberikan rekomendasi kepada diri kita sendiri. Tinggal kita berusaha-berusaha. Jangan sampai kita pesimis. Jangan sampai kita suudzon. Walaupun kita tidak bisa merekomendasi diri kita. Dan kita merasa penuh dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Kita perbaiki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memudahkan itu semuanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jam berapa kajiannya? 11:30. Perlu lanjut sesi kedua, kitab lain? Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini, yaitu kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad. Dan kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu kitab Hukukul Aulad Alal Abai Wal Ummahat, yang pernah kita baca juga. Dan mungkin ada sesi apa, ada waktu istirahat sebentar bagi siapa yang ingin wudu, yang mungkin ngantuk atau mau ke enam ke belakang. Enam. Mungkin sekitar ya beberapa menit, sebentar 2-3 menit, tafadhalu yang mau wudu. Nah,